Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biar harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita.